malam gak tahu persisnya jam berapa. Seorang maling kesohor kelas menengah yang tubuhnya kurus, bajunya dekil, rambutnya lurus, bernama Kobil, ketangkep basah sama seorang anggota pertahanan sipil yang lagi ngeronda bernama Sayuti. Waktu si Kobil maling lagi berusaha bikin jebol jendela rumah rentenir Limengwan yang terbilang kaya, yang ada TV berwarnanya, yang ada tape videonya, yang ada lemari esnya, yang ada mesin cucinya. Katanya tidak ada anjingnya, tapi banyak peliharaannya, dari mulai ayam, bebek, kelinci, sampai burung-burung juara kontes. Tidak ketinggalan pula cewek-cewek piaraan yang murahan, yang sebenarnya bisa dipakai beroleh rage. Mencuk. Si maling Kobil emang nihil, hansip Sayuti emang negong. Si maling Kobil dicekik dari belakang pakai sarung, bau apek sampai pingsan. Lantas si maling Kobil digusur ke pos pertahanan sipil. Di pos udah pada nongkrong empat lagi hansip sangar, antara lain hansip Sarju, hansip Odong, hansip Koswara, dan hansip paling lenger namanya Samson. Wah, mereka girang banget kayak orang menang buntut. Kata hansip Sarju begini, wah ini dia, tadi sore sebelum gue ngeronda di rumah gue dimaki-maki bini. Nah, mau nampar gue gak berani, takut kagak dikasih itu ini nanti. Nah, sekarang gue hantem aja ini. Hansip Odong nyeletuk, nah ini dia, gue mau balas dendam, tadi gue diomelin RT nih sore-sore, sekarang gue lampiasin sini aja. Nah, hansip Koswara ame hansip Samson kagak banyak omong. Begitu malingnya sadar, si Kobil dasar sial, langsung aja dihantemin. Tonjok kiri, tonjok kanan, tonjok atas, tonjok nyang bawah. Waduh, terlaluan tuh. Tonjok depan, tonjok belakang. Si maling Kobil dipake latihan tinju barengan. Tuh, tuh kerjaan Sayuti CS tuh. Tampang maling babak belur, dari hidung darah ngucur, berusaha mau kabur, apalagi wah tambah hancur. Maling Kobil emang sial, kesohor maling jagoan yang lolos dari kejaran polisi berkali-kali, tapi sekarang berhasil dicekik Sayuti gengsi dong hansip. Si Kobil emang senasib sama Mat Peci, orang jahat nomor siji yang rubuh di jedor panpol di wilayah Lewi Goong. Ya, saya gak bisa nerusin cerita ini, soalnya waktu Sayuti cerita soal si maling Kobil, bos rekaman kita datang ngajak nonton film. Ya, udah deh segitu aja. Yang jelas tindakan hansip-hansip itu kurang benar. Maka dari itu saya mohon sama RT, sama RW, sama lurah, sama camat, sama pati, sama wali kota, sama bupati, sama gubernur, dan seterusnya. Tolong diarahkan itu orang-orang yang suka main hakim sendiri, biar tidak ada lagi, tolong diadilkan. Pencuri kelas teri ditindak, pencuri kelas menengah ditindak, jangan lupa tukang korupsi segala kelas juga diberantas. Mohon dengan hormat ya Pak, terima kasih. Wassalam, saya Dul Sumbang, lakinya Saritem penjual jamu.